Maaf, ibadah itu enggak bisa karena hobi saja atau keinginan sekilas, tidak. Antum harus punya rencana. Ya. Mau tahajud enggak bisa cuma ingin saja, yang lain juga ingin. Semua ibadah itu mesti ada rencana. Ya. Mau haji harus ada rencana. Ya, kapan berangkatnya? Makanya kata Quran pertama kali waktu tentukan. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ya, Al-Baqarah 197 itu. Jadi waktunya, perencanaannya, materinya, segalanya. Di ibadah itu mesti direncanakan. Ya. Termasuk merencanakan kapan lingkungan kita bisa baik nih. Ya. Jadi jangan disesali aja. Umat Islam itu bukan umat penyesalan. Ya. Apalagi umat yang menghukumi diri, awas, penyakit iblis yang pertama diresapkan dalam diri manusia, yang pertama diresapkan itu penyakit kepalang tanggung. Sudah merasa begini, ya sudahlah, enggak akan berkembang. Iblis diusir oleh Allah dari tempat dia, ya, di akhirat itu, kemudian diberi kesempatan untuk taubat. Dia enggak taubat. Ya, Adam taubat, ya, ketika melanggar perintah Allah, Adam makan buah yang dilarang itu, Adam taubat. Al-Baqarah 37. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Adam taubat, iblis enggak, karena sombongnya itu. Ya, dia malah minta kepada Allah, sudah tanggung dihukum Allah, diusir Allah, tanggung, sekalian aja minta kesempatan untuk menggoda Adam dan anak cucunya. Penyakit kepalang tanggung itu pasti ada warisannya itu pada manusia itu. Ya, coba deh kalau disebutkan Indonesia pasti jelek aja. Ya. Oh, di Amerika orang-orang bisa antri dengan rapihnya, di Indonesia tuh. Di Jepang orang-orang bisa menjaga kebersihan dengan baik, di Indonesia tuh. Ya, di Eropa segala sesuatu tertata dengan rapi dan indah, di Indonesia pasti ada aja sementara orang berpikirnya jelek gitu. Ya. Itu penyakit yang diwariskan oleh setan itu, oleh iblis. Padahal tidak seutuhnya begitu. Ada kesempatan-kesempatan untuk dirubah. Kenapa Anda tidak rencanakan? Kenapa tidak direncanakan? Ya. Nah, itu Masya Allah, nilai yang diterapkan oleh Allah kepada kita. Kalau ingin mendapatkan kebaikan dalam segala hal, bikin rencana dulu, siapkan dari awal. Termasuk Anda saat akan masuk surga, rencanakan dari sekarang surga yang mana? Ya. Di pola ibadah tuh dari situ. Nanti setelah merencanakan surganya di mana, turunkan amalannya. Dari amalan itulah turunkan lagi rencana untuk mengerjakan amalannya. Misal, saya berikan uraian cepat. Secara umum tingkatan surga itu sampai ke Firdaus itu dibagi 4 bagian. Satu, surga tingkat tertinggi bersama Rasulullah. Ya. Itu langsung menatap Allah itu. Menatap Allah tanpa hijab. Ada dalilnya di Quran surah ke-75 ayat 22 sampai dengan 23. Wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. InsyaAllah. Pada hari itu ada orang yang wajahnya gembira. Luar biasa. Gembira. Ya, dia enggak mikirin surga, enggak mikirin apa-apa. Saking gembiranya. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena bisa langsung melihat Allah tanpa hijab. Artinya kalau lihat Allah tanpa hijab berarti di surga itu. Gak mungkin di luar surga. Ya, tingkat tertinggi. Itu golongan pertama. Dan mereka orang-orang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dicintai Allah. Nah, syarat dicintai Allah itu di Quran ditampilkan syaratnya satu. Ikuti Rasulullah. Ya, sehingga bersama Nabi dia di surganya. Quran surah 3 ayat 31 itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Lalu kita katakan, Allah, kami ingin di surga tingkat tinggi. Ya. Ingin kami ingin cintai engkau. Bagaimana caranya? Maka turun ayat, kul katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian serius mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti saya, ikuti Nabi. Ya. Bukan cuma salatnya, tidak. Ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Cara bangun tidurnya, makannya, minumnya, berjalannya, kita ikuti semampu kita. Maka kalau itu sudah dilakukan, turun cinta Allah, yuhibbukumullah. Karena itu nanti dalam satu hadis Nabi pernah menyampaikan dari riwayat At-Tirmidzi, man ahabba sunnati, siapa yang mencintai sunnahku, ikuti Nabi dalam setiap hidupnya, faqad ahabbani, dia sungguh telah mencintaiku, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa yang mencintaiku akan bersamaku lekat di surga. Tingkat tinggi. Masa antum gak kepikiran mau tidak bersama Rasulullah? Padahal dalam hidup gak pernah ketemu, dirindu-rindukan sampai nunggu 15 abad nih. Di mimpi pun gak pernah lihat, masa di akhirat gak lihat juga? Ya. Kalau di dunia, antum bisa meninggal, tapi di akhirat gak ada meninggal lagi. Ya. Apa selama abadi di akhirat gak bisa lihat Nabi? Rugi. Rugi. Maka dari sekarang bangun. Lu keluarkan amalannya ikuti Rasulullah. Mulai keluarkan, rencanakan. Ya. bulan ini belajar bagaimana Rasulullah bangun dari tidurnya. Kumpulkan keluarga, sampaikan. Besok belajarnya kita bangun tidurnya tidak langsung bangun. Duduk dulu, usap sebagian bekas ngantuknya. Bacakan doa bangun tidur. Mulai sekarang selama sebulan hafalkan 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Ya, ikuti Rasulullah. Praktekan. Ketika Anda baru melakukannya ingin karena Allah, nanti kita akan bahas pas bab niat. Misal meninggal seketika satu keluarga, Masya Allah, itu yang paling indah itu. Yang paling indah. Dapat itu. Ya. Seperti Utsairim yang pernah saya ceritakan. Ya. Diajak masuk Islam oleh Sa'ad bin Mu'adz, pikir-pikir. Begitu pas masuk waktu perang Uhud, dia menyatakan, Ya Rasulullah, aslamtu, saya siap masuk Islam. Bersyahadat orang ini. Belum ruku, belum sujud, belum sholat, belum apa-apa. Tiba-tiba ikut perang dalam Uhud, meninggal. Wafatnya syahadah, syahid meninggal. Kata Nabi, ini orang paling beruntung di muka bumi. Modalnya sedikit masuk surga dia. Sedikit saja. Ya. Antum berniat sudah istighfar, yang lain-lain ditepikan. Istighfar itu kan menggugurkan dosa. Ya. Lihat, kalau Allah sudah cinta dengan seseorang, yang pertama diberikan dosanya gugur. Teruskan ayatnya, Quran surah 3 ayat 31 itu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Antum sekarang berusaha, saya ingin dapatkan cinta Allah, saya ikuti Nabi. Ketika niat itu ditampilkan, dosa-dosa itu sudah Masya Allah. Ya. Dengan istighfar antum, dengan memohon kepada Allah diberikan kekuatan, yang lalu-lalu disesali, memohon kebaikan, itu digugurkan, dikosongkan dosanya. Begitu kosong, baru bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Begitu amatana, tek. Malaikat datang. Assalamualaikum. Tiba waktunya untuk pulang. Masya Allah. Dan amalan pertamanya, amalan mengikuti sunnah Rasulullah. Surganya bersama Nabi itu. Modalnya sedikit, dosanya gugur, tingkat paling tinggi. Cuman amatana, tek. Ya Masya Allah. Mau seperti itu? Ah, nanti malam ya pas doa gitu. Tek, pas amat anak, ternyata mimpi. Bangun lagi. Wah, itu satu. Surga tingkat pertama. Kedua, ada surga di taman surga. Oh, indah sekali itu. Indah sekali. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23-nya itu. Masya Allah. Itu indah itu. Saking indahnya kami sering bacakan itu. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sementara orang takwa ada tinggalnya di taman surga. Ya. Bagaimana keindahan taman surga itu? Akhidhina ma atahum rabbuhum. Kalau ingin apa-apa, itu langsung Allah yang memberikan. Tanpa perantara. Ya. Quran surah 51 dari ayat 15-nya. Kalau surga lain, itu yang kasih pelayan surga. Namanya wildanun mukhalladun. Kalau sekarang pengen minum, ini gelasnya masih biasa. Tapi nanti bi aqwami wa abariq wa ka'sin min ma'in. Ya. Bapak pengen minum misalnya, masuk ke surga biasa, misal. Begitu mau minum baru kepikiran datang pelayan surga. Cantik ya, luar biasa, Pak. Kata Nabi, "Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Belum pernah terbayangkan, belum pernah dilihat, belum pernah didengar bagaimana keadaannya. Dibandingkan istri bapak sekarang pun jauh. Jauh, Masya Allah. Ibu juga begitu. Dilayani oleh siapa, Bu? Ah, pangeran surga datang. Gentengnya luar biasa. Tak terbayangkan kemilaunya. Membawa gelas-gelas dilapisi oleh emas berkilauan dengan mutiara. Indah sekali. Tak terbayangkan. Jauh ketika ibu melihat bapak. Jauh. Masya Allah. Main. Indahnya luar biasa itu. Itu surga biasa. Taman surga Allah yang kasih. Tanpa perantara. Kun fayakun ada, enggak usah dibayangkan. Ya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sebelum mereka masuk ke situ, di dunianya itu punya amalan-amalan tertentu, muhsin orangnya. Apa amalannya? Rencanakan, keluarkan dari sekarang. Kanu qalila minal laili wa yahjaun. Satu orang itu kalau malam sedikit dia tidurnya. Bahasa Quran, qalila sedikit ma yahjaun tidurnya, dibanyak dia ibadah. Salatnya, zikirnya, istighfarnya. Jadi waktu malam itu cuma sedikit buat istirahat. Ya, coba lihat deh. Lihat Masya Allah. Antum sesibuk apa sih? Ya, coba lihat sahabat Nabi misalnya. Dari Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan. Yang sering saya ulang-ulang itu. Umar bin Khattab. Sibuk, ada yang pebisnis. Keluar masuk Madinah, bolak-balik. Padat aktivitasnya. Bisa, masih sempat tahajud sampai khatam Quran. Bisa gitu ya, sahabat Nabi. Ya. Lihat bukan sahabat, orang biasa. Ada salafus saleh itu, para imam. Abu Hanifah 40 tahun, itu wudhunya gak batal dari Isya sampai subuh. Abu Hanifah 40 tahun. Ya. tidak batal wudhunya dari isya sampai subuh. Dipakai apa itu? Sampai ketika dimandikan, itu sahabatnya mengatakan, engkau telah membuat repot kami yang hidup setelahmu. Ya. Maksud membuat repot itu, amalan kamu susah kami ikuti. Ya. Mau diikutin agak susah, 40 tahun itu. Ya. Ada Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal, ada Imam Malik. Itu keberkahan waktunya luar biasa itu. Ya. Malamnya itu sedikit, Allah jaga, berikan kekuatan. Nikmat. Ya. Kalau sudah dekat dengan Allah itu, yang mustahil bagi manusia diberikan. Diberikan. Nah, ini ada orang bukan sahabat Nabi. Ya kan? Bukan juga masuk tabi'in, ya, bukan jadi ulama besar, artinya surganya belum jelas, ya, hisabnya menegangkan, amalan masih berantakan, waktunya habis untuk hal-hal yang di luar ibadahnya, malamnya habis, ada nontonnya, ada begadangnya, ada macam-macamnya, untuk ibadah nggak ada sedikit pun, ya, padahal malam itu waktu yang sangat indah untuk ibadah, rencanakan, ya, hey, rubah, ya orang-orang, masya Allah, yang mulia itu, yang dijamin dengan kemuliaan akhirat, itu polanya sederhana. Kalau urusan ibadah, sedikit-sedikit mereka kerjakan. Tahajud, sedikit-sedikit tahajud. Sedikit-sedikit puasa. Sedikit-sedikit baca Quran, tingkatkan. Tapi kalau urusan dunia, sedikit tidur, sedikit. Makan, sedikit tekan. Banyak makan, nafsunya naik. Ya, kalau sudah banyak nafsunya naik, terlalu kenyang dalam makanan, itu untuk ibadah jadi malas. Ya, ngantuk. Ya. Ada orang sedikit-sedikit zikir. Ini ya, ngobrolnya sedikit. Ah, itu taman surga. Kalau antum mau dapatkan itu mulai rencanakan dari sekarang. Qalila minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Amalan kedua sebelum subuh banyak istighfar, istighfar, ingat dosa. Ya. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Sehari pertama mulai untuk mengejar sedekah. Ya. Pada yang minta ataupun yang tidak berburu. Jangan menunggu Allah datangkan pada antum. Dititipkan harta untuk diberikan karena belum dikeluarkan saking sayangnya Allah. Kamu nanti di akhirat susah itu. Hartanya banyak diskin. Dikirimkanlah orang untuk mengingatkan. Assalamualaikum Pak, ini ada anak yatim Pak, makannya belum dapat ini. Dikirimkan oleh Allah. Masya Allah. Nah, penduduk taman surga itu enggak begitu. Sebelum dikirimkan, dia sudah berburu. Ini hak orang, enggak boleh tertahan pada diri saya ini. Dia keluar. Perhatikan, bagaimana nanti antum akan lihat seorang sahabat yang kata Nabi masuk surga tanpa hisab. Pahanya tidak sebanding dengan amalan seluruh umat manusia. Dalam sehari dikeluarkan amalan-amalan penduduk surga seluruhnya oleh beliau itu diupayakan untuk dilakukan dalam satu hari. Nabi pernah mengumpulkan sahabat ditanya, siapa yang sudah ke masjid hari ini? Semua mengacungkan tangan. Siapa yang sudah menunaikan salat sunnahnya? Semua mengacungkan tangan. Siapa yang sudah menunaikan sedekah? Sebagian mengacungkan tangan. 1, 2, 3 mengacungkan tangan. Siapa di antara kalian yang telah menengok orang sakit? Yang dari banyak tadi itu sebagian turun lagi, sebagian mengangkat. Di antara kalian siapa yang sudah mengantarkan jenazah? Berturun lagi. Di antara kalian siapa yang sudah menyolatkan jenazah sebelumnya? Cuma satu orang yang seluruhnya mengangkat tangan. Satu orang. Abu Bakar sedih. Saya. Berburu itu. Ayo coba, rencanakan dari sekarang. Dari amalan itu apa yang sudah dilakukan? Jangan-jangan rumusnya tertukar. Diminta sedikit tidur, tambah lagi. Sedikit-sedikit tidur. Minta sedikit makan, tambah lagi. Sedikit-sedikit makan. Sekarang rubah, rencanakan. Ya. Nomor 3, itu surga yang seluas langit dan bumi. Ya. Seluas langit dan bumi. Tidak sedikit orang yang suka ini. Ya. Bahkan sahabat Nabi, ada yang merasa diri, aduh saya gak mampu kalau yang paling atas, saya nomor 3 saja. Itu ada di Musannaf Abdul Razak, nomor hadis 20.559. Kalau punya kitabnya, jilid ke-11. Ke-11. Ya. Antum buka jilid ke-11, halaman 287. Bisa temukan itu. Ya. Kalau enggak punya kitabnya, dengarkan saja. Saya bacakan hadisnya. Perhatikan. An Anas ibn Malikin radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Anas bin Malik, semoga Allah meridai kepadanya. Perhatikan. Qala, beliau menyampaikan. Bainana julusun inda Rasulillah. Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah di Masjid Nabawi, Masya Allah, idqala, tiba-tiba beliau mengatakan, sayadlu'u alaikumul ana rajulun min hadhal fajji, rajulun min ahlil jannah. Akan nampak pada kalian saat ini juga, di pintu yang ini nih, seorang lelaki calon penghuni surga. Fa'idha rajulun min ansarin, tiba-tiba datang seorang pemuda, anak muda. Perhatikan, ada anak muda ya masih senang ke masjid. Maaf Pak ya, kalau yang sepuh ke masjid itu wajar. Tapi kalau anak muda yang dunianya penuh dengan permainan, olahraga, sendaguro, mau ke masjid itu enggak wajar. Makanya saat nanti sebelum masuk surga itu dinaungi itu. Dinaungi dulu saat hisabnya. Orang kepanasannya tenang saja. Masya Allah. Tenang saja itu. Ya. Jadi ada pemuda Real Madrid, ada pemuda Real Masjid. Ya. Itu beda itu. Yang satu suka nonton, yang satu suka ke masjid. Maka kata Allah sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yauma la dhilla illa dhillu. 7 golongannya akan mendapatkan naungan luar biasa indahnya saat yang lain merasakan kesulitan di hari hisab. Di antaranya rajulun kana qalbuhu muta'alliqan bil masajid. Ada orang yang hatinya lekat dengan masjid, pemuda. Baik. Saya teruskan sebentar, Bapak. Jadi begitu orang itu masuk, ternyata kita sudah paham amalannya, ya. Tahajudnya biasa-biasa saja, bacaan Qur'annya nampak normal seperti orang umumnya, puasanya jarang-jarang, tapi punya amalan yang mengantarkan dia ke surga tingkat tiga, nomor tinggi, seluas tingkat tinggi nomor tiga, seluas langit dan bumi. Apa amalannya? Kita lihat di Ali Imran ayat 133-134 itu. Untuk merencanakan ya. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Segera tobat, ayo tobat dulu ya. Tobat, ingat-ingat dosa. Karena kalau masih ada dosa susah, masih banyak ganjalan. Ya. Jangankan masuk surga, ya. Dosa itu menghambat untuk ibadah. Menghambat untuk ibadah. Jadi kalau orang banyak dosa, untuk ibadah itu malas. Awas, hati-hati. Kalau antum malas ke masjid, malas ibadah, bahkan malas yang ibadah standar ya. Sholat itu standar. Jadi kalau ada orang masih malas sholat, pasti ada dosa dalam dirinya. Keluarkan dulu. Keluarkan. Bagaimana bisa masuk surga? Ibadah aja gak bisa. Oh, hati-hati ya. Sekali lagi, baik tidak akan bertemu dengan buruk. Kalau antum sulit tergerak melakukan kebaikan, yang buruk agak cepat-cepat, itu artinya ada dosa dalam diri. Harus keluarkan. Rumusnya, wasari'u, percepat. Jangan ditunda. Percepat untuk istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Sara'a itu pikiran pun jangan. Jadi begitu ingat dosa, segera, seketika. Minta ampun. Begitu antum banyak pikirkan, maut bisa datang lebih cepat tanpa harus antum pikirkan. Saya mau istighfarnya malam aja sekalian tahajud biar lebih khusyuk. Begitu keluar dari Masjid As-Salam, datang malaikatnya. Baru dibuka pintu mobil, mau masuk. Yang keluar malaikat maut. Assalamualaikum. Tek pulang. Baru rencana tuh. Jangan banyak direncanakan kalau tobat itu. Amal yang direncanakan itu. Istighfar. Setelah itu, dambakan minimal bisa masuk surga seluas langit dan bumi. Disediakan bagi sebagian orang takwa. Apa amalannya? Alladzina yunfiquna fis sarai wal dharra wal kadzibina al ghaiza. Banyak berbagi dengan orang. Kalau belum mampu tahan amarah, jangan marah. Sudah enggak bisa ngasih, marah lagi. Ya. Wal afina anin nas. Ada orang salah, cepat maafkan. Tidak mudah itu. Tidak mudah. Antum rajin salat, belum tentu bisa menahan amarah. Salatnya memang rajin, begitu keluar dari sini sendalnya hilang. Semua diinterogasi, DKM ditanya-tanya, gimana sih merawat masjid gak bagus, sendal sampai hilang. Padahal yang hilang sendal jepit aja biasa. Masya Allah, hebohnya itu luar biasa, bikin status. Masya Allah, ya, tidak mudah itu. Makanya orang yang menahan amarah sanggup, itu artinya hatinya luas. Luas. Maka akan diganti dengan surga yang lebih luas dibanding keluasan hatinya. Seluas langit dan bumi. Yang terakhir, yang keempat itu kelas ekonomi saya istilahkan. Biasa saja. Jadi, di surga di Qur'annya disebutkan jannah saja. Jannatin, jannatin, jannatin. Tidak dilukiskan seperti apa keistimewaannya. Tapi oleh Nabi, kelas ini pun kalau masuk ke dalamnya, itu keindahannya belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah dibayangkan dalam fikiran. Karena itulah, Kitabus Siyam di Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama. Ada seorang Arab Badui merasa, saya amalan pertama enggak bisa, yang kedua susah, yang ketiga tidak memungkinkan, maka ditunggangi yang keempat. Datang pada Nabi, ya Rasulullah, ajarkan pada saya amalan yang ringan, enggak usah berat-berat, dengan amalan itu saya bisa masuk surga. Pintar pertanyaan itu. Pintar. Orang kampung datang pada Nabi, bertanya, cerdas pertanyaannya itu. Ajarkan pada saya amalan yang sangat ringan, tapi bisa masuk surga. Modal sedikit, keuntungan banyak. Baik. Kata Nabi, cukupkan engkau menunaikan yang fardu saja. Salatnya yang fardu, salat sunnah enggak usah. Selama hidup enggak usah salat sunnah, fardu aja. Puasanya yang wajib aja, Ramadan. Ya, sunnah enggak usah. Ya. Kalau kamu istiqamah dengan itu, walaupun tidak mengerjakan yang sunnah, masuk surga. Kata orang ini, saya akan tunggangi yang fardu itu tanpa pernah mengerjakan yang sunnahnya. Fantalaqa, maka pergi orang ini. Kata Nabi, law istaqama dakhalal jannah. Atau in aflaha dakhalal jannah. Ya. Kata Nabi, kalau dia istiqamah dengan amalannya, masuk surga. Cuma enggak diterangkan surganya di mana. Jannah saja. Tapi masih beruntung, surga juga. Ya, surga juga, Masya Allah. Jadi kalau masuk surga itu sederhana. Kalau pengen cuma surga saja, yang fardu kerjakan surga. Ya, cuma kualitasnya agak tidak seperti yang pertama. Ya. Tayyib. Antum rencanakan, begitu caranya. Bukan ibadah dulu. Cukup-cukup sholat saja. Antum dunia bisa direncanakan, kenapa akhirat tidak? Coba kalau melamar pekerjaan itu, kan direncanakan dulu ya. Pertama kali kan yang salarinya cukup bagus. Ini ada pekerjaan, ini gajinya 5 juta, yang satu 50 juta. Pilih mana? Tuh, 50 juta. Yang 5 juta bisa sholat, enak, nyaman, tentram. Yang 50 juta susah sholatnya, susah ngajinya, sip-sipan. Pilih mana? Dan tidak ditemukan gaji 50 juta enak sholat. Tidak mudah. Perhatikan. Dalam dunia pun antum bisa ada kualifikasinya dulu. Rencanakan dulu. Akhirat tuh gitu, turunkan dulu. Baru setelah itu keluarkan amalannya. Antum tunggangi amalannya. Begitu caranya. Ya. Termasuk kalau belum ada kebaikan, rencanakan. Yuk, siapa teman-teman yang sudah biasa ngaji Al-Fatah, kita buka nih. Rencanakan tempatnya di mana, seperti Nabi desain. Keluarkan tuh fikih sirahnya. Di sirah itu jangan cuma jadi cerita. Jadikan inspirasi dalam kehidupan. Karena sirah itu dibuat untuk jadi teladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Bawa itu, praktekkan dalam hidup. Jangan cuma kisah jadi ingat-ingat. Betul ya, rame ya. Kalau menyenangkan tertawa, kalau sedih menangis, haru. Tapi gak pernah dipraktekkan, ah rugi. Cuma jadi kisah saja, bawa dalam kehidupan. Teman-teman 10 orang biasa ngaji, gak usah tinggi-tinggi dulu, gak usah luas tempatnya. Kumpul satu tempat, ngaji dengan baik, tebarkan keluarga. Kalau sudah nikmat, menyebar. Istiqomah, rencanakan. Buat dari sekarang. 4 tawaran surga. Sudahkah dibuat dari hari ini? Pulang ke rumah, kumpul dengan keluarga, diskusikan. Kita nanti mau masuk kemana? Karena Allah sudah sediakan satu tempat di surga untuk satu keluarga besar. Saya sudah sering bacakan Quran surah 52 ayat 21 itu, satu tempat. Diskusi. Ibu mau di mana, Bu? Surga yang mana? Tingkat 1 sama Rasulullah, amalan tidak mudah, ya. Hati-hati. Tingkat 2 taman surga langsung diberikan Allah. Tingkat 3 seluas langit dan bumi, lebih luas dibanding komplek ibu tinggal sekarang. Tingkat 4 di surga indah, tapi enggak disebutkan keadaannya. Pilih mana? 1 2 3 4. Baik. Saya kasih rumus ya. Kasih rumus. Kadang suka ada yang keliru. Ya. Kalau Anda ingin memilih rumus kebaikan, yang paling tinggi dulu. Paling tinggi. Bersama Rasulullah. Karena ketika Anda simpan target paling tinggi, maka nanti keinginan untuk mengamalkan lebih banyak amalannya. Kalaupun gak sampai di surga nomor 1 ini, nyangkutnya jelas minimal nomor 2. Ya. Kan Nabi pasti tahajud kan? Nabi pasti senang sedekah. Antum kerjakan itu, gak sampai pada yang pertama, nyangkut nomor 2. Gak sampai nomor 2, nyangkut nomor 3. Gak sampai nomor 3, masa sih gak masuk yang keempat? Gak. Tapi kalau antum cara berpikirnya, yang penting masuk surga lah, gak usah muluk-muluk misalnya, kelas ekonomi aja. Begitu gak sampai ke kelas ekonomi, nyangkutnya di mana? Ini jadi persoalan. Ya. Jadi antum ambil yang lebih tinggi dulu. Keluarkan amalan. Jelas sampai sini? Baik, kembalikan ke hadis. Walakin jihadun. Kalau sudah terbuka kebaikannya, jihad, antum mesti berjuang. Pertama, rencanakan untuk mempertahankan amalan dan meningkatkannya. Mulai sekarang visinya keluarkan dulu surganya. Dan tolong jangan egois ya, sendirian aja. Ya, hanya keluarga. Nabi aja bangunkan keluarganya. Ali diberitahu, Fatimah diingatkan, tahajud. Antum kok sendirian aja sih? Hati-hati, tetangga juga sama, tuh kerabat. Ya, masa antum olahraga bareng-bareng, makan sama-sama, diskusi sama-sama, di surga terpisah kan gak enak. Ya. Begitu antum mau naik tingkat tinggi, Assalamualaikum Pak duluan ya, naik aja. Temannya begini aja, Allah. Kenapa gak antum ajak saat di dunia? Barangkali saking sayangnya Allah, Allah percaya dengan antum. Ini saya titipkan kamu, pada kamu menjadi tetangga. Karena cuma kamu yang bisa ajak dia. Sudahkah Anda saat datang ke sini mendoakan tetangga? Atau jangan-jangan suka mencelanya saja? Ya. Begitu keluar dari sini olahraga, keluar rame gitu kan, dilihat. Tuh lihat Pak tetangga saya, sudah bertahun-tahun tinggal di samping masjid. Gak pernah tersentuh untuk ke masjid. Lalu tugas Anda apa? Seorang ustaz pernah bertanya, seorang syekh, apa hukumnya lelaki yang tidak pernah ke masjid? Maka orang mulai menjawab, haram hukumnya syekh, dosa hukumnya syekh, tidak dibenarkan itu, masya Allah. Maka syekhnya menjawab, hukumnya Anda ajak dia ke masjid. Jadi masya Allah, apa yang telah kita lakukan? Mencela itu tidak menyelesaikan persoalan. Hilangkan itu, mencela dan sebagainya, hilangkan. Ada itu ajak. Kalau belum orang sesuai dengan tuntunan yang baik, Anda doakan. Jangan dicela. Ajak dia, tunaikan pada kebaikan, lembutkan hatinya. Itu poinnya. Ya, jelas sampai sini? Baik. Masih ada waktu? 5 menit mungkin ya, sampai jam 6 itu. Nah, sekarang kalau Anda bertanya, Ustaz sudah direncanakan. Baik, kami sudah punya rencana amalannya yang ini. Siap-siap. Insya Allah ke surga bergandengan tangan tingkat paling tinggi bersama Rasulullah, bahkan dijemput oleh Nabi. Ya, karena Nabi menunggu-nunggu itu. Saya sering sampaikan, Masya Allah, Nabi Rasul sangat sayang umatnya. Begitu mau masuk surga, Masya Allah, ya, malaikatnya bertanya, Man ant? Siapa kamu? Muhammad, saya Muhammad. Kata malaikat penjaga surga, Umirtu alla aftah hadzal bab qabla an tadkhul. Saya diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga ini kecuali engkau yang masuk duluan. Maka Nabi menunggu umatnya sampai berkumpul, baru masuk. Padahal beliau bisa masuk sendirian. Ditunggu. Antum tuh ditunggu. Siapkan dari sekarang. Siapkan. Pulanglah ke rumah. Ngobrol dengan keluarga. Apa yang salah dengan diri kita nih? Jangan-jangan kita pulang belum siap untuk bertemu. Ayo siapkan. Yuk bikin rencananya dari sekarang. Kalau sudah siap maka jahadu. Jahadu. Nah jahadu itu artinya perjuangan secara fisik. Perjuangan secara fisikal. Di antum sudah punya rencana, buktikan lewat perjuangan fisik. Mulai. Misal, yuk saya agak percepat. Hari ini ada kesempatan sholat ke masjid. Kan masih dibuka peluangnya. Belum ketemu besok. Masih ada 4 waktu tuh. Zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, bagi yang ikhwan, yang laki-laki. Antum rencanakan. Saya akan ke masjid zuhur, masjid anu. Asar, masjid anu. Jam sekian, keluarkan jamnya. Ya, ibu mulai pasang statusnya di BBM itu, Bu. Ya, waktu sholat di sekitaran Bekasi. Zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian. Masya Allah. Ibu gak sempat ke masjid, dibaca statusnya oleh teman-teman yang ikhwannya, yang laki-laki, yang perempuannya, mereka ingat sholat, ibu dapat pahalanya. Masya Allah. Cara berpikirnya itu ibadah aja, yang jelek tuh tinggalin. Kenapa sih kalau bisa bikin yang baik, antum memilih yang jelek? Kalau bisa membagi yang baik, cari yang ada pahalanya. Kenapa cari-cari yang tidak penting? Yang gak penting dimasukin. Panas sedikit bikin status, panas hari ini ya. Emang kenapa? Ya sedikit ya, Masya Allah. Cari yang baik-baik, cari yang baik. Nah, kalau sudah direncanakan, siapkan jahadu. Fisik kita sudah memulai. Kaki mulai langkahkan. Ya, malam mau bangun, mata mulai disiapkan. Tek, itu jahadu, perjuangan fisikal. Puncaknya nanti dalam mempertahankan izzah agama, ya. Mempertahankan izzah agama. Nah, yang ingin saya maksudkan, mari kita lihat Nabi menyampaikan di hadis ini, kalimatnya menggunakan kata jihad. Ya, setelah ijtihad menggunakan jihad. Jadi, perhatikan jihad perjuangan fisik. Seakan-akan Nabi menyampaikan, antum kalau sudah mendapatkan situasi yang nyaman, pertahankan situasi itu bukan hanya dengan rencana, menatap dengan baik, tapi sekalipun ada yang berusaha mengacaukan situasi itu, ya, mengeluarkan antum dari kebaikan, pertahankan sekalipun jiwa mesti dikorbankan. Jelas sampai situ? Karena itu ada syariat jihad dalam agama, jihad itu bukan nyerang orang. Jihad itu mempertahankan izzah Islam dan muslimin ketika diserang orang. Ya. Ketika ada orang berniat buruk, ya rumah aja kemalingan kan dipertahankan. Ya. Gak ada maling datang menyatroni rumah misalnya, begitu dibuka, tek-tek ketahuan. Pak, daripada sembunyi-sembunyi silakan langsung masuk aja, ambil apa yang diinginkan. Gak ada. Pasti dipertahankan tuh, minimal teriak kan. Kalau urusan dunia saja antum mempertahankan, masa urusan surga antum mau diambil orang, antum diamkan? Tidak. Ada syariat itu, tapi bukan nyerang orang, bukan tembak sembarangan, tidak. Ya, ketika dilecehkan, ketika diserang, itu ada kewajiban kita mempertahankannya, itu puncaknya. Di kala antum sudah ada kenikmatan, assalam, taklim enak, macam-macam, orang ganggu. Mulai dikirim orang mengacau dan sebagainya, nah itu pertahankan. Termasuk mengejar ibadah dengan kebaikan. Quran terakhir, Quran surah 2 ayat 214, saya tutup di sini. Sekarang internal dulu ya. Jangan eksternal. Eksternal itu maksudnya sedang diganggu orang misalnya. Tidak. Sekarang internal dulu. Sudah punya rencana, kita mau beramal nih. Lihat urutannya. Jadi rencanakan amalan. Ya, misal saya mau ke masjid jamaah. Masjid jamaah. Rencanakan. Sampai isya ini ke masjid jam sekian-sekian. Adzan misalnya zuhur. Sekarang jam 12 misalnya. Jam 12. Lewat 2 misal. Maka saya harus setengah 12 berada di masjid. Rencanakan. Nah saat antum sudah merencanakan itu, maka ujian Allah akan mulai turun untuk menguji kesungguhan, keseriusan kita. Ya. Perhatikan, ujian yang diturunkan oleh Allah di Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata? Apa Anda menduga akan mudah mendapatkan surga yang kamu inginkan itu? Kan tadi rencana punya surga ya? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Sementara Anda belum diuji seperti orang dulu yang sudah dijamin masuk surga mendapat ujian. Bilal diuji, yang lain diuji. Ujian pertama masathumul ba'sa. Ada yang sifatnya ringan. Allah akan melihat kira-kira orang ini benar enggak ini niatnya. Baik. Kalau keadaan normal, wajar ke masjid. Begitu mau berangkat, dikasih gerimis. Itu ba'sa. Ba'sa itu dalam bahasa Arab, ujian ringan yang mudah untuk ditepikan. Antum mau lewat misalnya, tiba-tiba ada, maaf, pohon sedikit saja, yang ranting kecil mengganggu lewat. Antum ambil, dibuang misalnya ke tempatnya. Itu dalam bahasa Arab, mereka akan menyebutkan la ba'sa. Ya, la ba's, mudah untuk diatasi. Ya akhi kaifa haluk, bagaimana kabarnya? Dijawab la ba's, maksudnya saya punya sesuatu masalah tapi gampang bisa saya atasi. Ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi la ba's, lewat. La ba's, lewat. Baik. Jadi kalau antum sudah melewati yang ini, berarti sudah mulai meningkat tuh kualitas imannya. Dikasih yang pertama. Karena biasanya enggak pernah ke masjid, sekarang mulai ke masjid kasih oleh Allah hujan. Hujan kan sedikit. Tapi kalau dikasih gerimis sudah banyak alasan, ah berarti belum serius. Dipompa lagi tuh. Ya. Begitu gerimis, gak jadi. Pak, kok gak jadi ke masjidnya? Hujan mah. Ya. Kan cuman gerimis aja ya. Kalau berangkat, papa takut riak nantinya. Ya. Orang gak ke masjid, papa berangkat. Cari alasan banyak macam-macam tuh. Ah itu persoalan, berarti masih turun. Yang kedua, dorra. Saya cepat, dorra. Dorra itu dari kata durun, sudah mengena pada fisik. Berdampak pada fisik. Hujannya dinaikkan, lebih kencang lagi, besar, deras. Yang kalau pakai payung pun barangkali tetesannya masih ada, airnya masih mulai naik tuh ya, mulai naik, masih berangkat gak? Tuh, naikkan. Jadi kalau antum sudah mulai bisa menunaikannya, berarti kadar keimanan antum tuh semakin meningkat lagi. Peluang ke surganya lebih tinggi lagi. Kalau orang sudah terbiasa pada yang kedua, dharra ini, maka yang pertama sudah akan lewat, gak akan dipikirin. Hujan tuh ah, gak akan mikirin payung, berangkat aja. Ya, kalau sudah lewat yang ini. Tapi kalau masih belum mau keluar, ah berarti perjuangan masih harus ditingkatkan lagi. Isi lagi, isi lagi. Yang terakhir, wazulzilu zilzal. Zilzal itu bahasa Arabnya gempa. Ya, gempa. Idza zulzilatil, gempa, digoyang. Jadi ada tingkat ujian yang sudah mulai menggoyang hati. Ya, sudah mulai kadang-kadang, kenapa ya Allah saya mesti mengalami ini. Ya, padahal saya rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, kok masih terjadi juga pada saya. Itu tingkat paling tinggi itu. Tingkat paling tinggi. Karena Allah itu kalau sudah cinta pada seorang hamba, bukan dikasih dunia, dikasih musibah. Ya, kasih musibah. Supaya dengan musibah itu lebih lekat dengan Allah. Allah itu cemburu, maha pencemburu. Jangan ada dunia yang dia pikirkan. Ingin dipikirkan itu hanya Allah saja. Kalau sudah dekat dengan Allah, maka segala yang dianggap kurang itu akan dikembalikan dengan sangat luar biasa berlimpah. Di berbahagialah antum, kalau sedang menjalani kebaikan, tiba-tiba kehilangan dunianya, misal. Wah, perusahaan jadi bangkrut, ini jadi bermasalah, macam-macam. Itu dibuat oleh Allah supaya namanya sering disebut. Itu tingkat paling tinggi. Ya. Ya, dulu pun ada yang mengatakan, hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang beriman pada masa itu pernah mengatakan, ya Allah, kapan pertolongan kau akan tiba? Ya. Ada itu, akan ada situasi itu. Ya Allah, saya ingin mendekat, tapi persoalan tidak pernah tuntas. Kenapa begini? Yakinkan pada hati antum, itu antum sedang mencapai tingkat yang paling tinggi. Allah sedang turunkan cintanya, cepat ambil. Jangan tinggalkan. Ya. Gak pernah ke masjid, begitu masuk masjid, keluar, sendal hilang. Yakin, pasti ini ujian. Besoknya datang lagi, sepatu hilang. Allah, kenapa begitu saya mau ke masjid, kok hilang? Misal, kalau antum tidak punya rumus ini, kesimpulannya akan terlalu jauh. Barangkali hamba belum siap menjadi hamba yang soleh. Gak ke masjid lagi. Allah. Padahal mungkin Allah sedang ingin menghilangkan yang haram yang masuk dalam diri itu. Karena yang haram itu tidak layak bagi orang yang sudah dicintai oleh Allah. Yang haram itu rezeki para pencuri. Pencuri itu gak akan ngambil yang halal. Ya, dia akan ngambil yang haram. Karena makanannya yang jelek. Ya, makanannya yang jelek. Dengan perbuatannya jadi haram. Bukan berarti kalau kehilangan berarti haram. Gitu ya. Kan begitu. Dengan perbuatannya dia mengambil sesuatu yang buruk. Jadi kalau antum misalnya sudah ikhtiar kemana-mana tidak didapatkan. Itu yakinlah bahwa Allah sedang ingin mengambil sesuatu yang tidak tepat untuk antum. Dah. Alhamdulillah Allah telah menghilangkan beban pada saya. Supaya nanti ketika dihisab ringan hisab saya. Kan enak. Coba, maaf ya, yang antum sekarang pegang, yang antum rasakan, tinggali, itu titipan atau milik sendiri? Titipan. Sekarang lihat sini, saya mau titipkan misalnya pada Pak Ihsan. Pak Ihsan nitip mobil ya, satu, diterima apa? Terima. Sekarang ada 10 orang nitipin mobil lagi, diterima? Terima. 100 orang nitipin mobil lagi, diterima? Maaf Pak, ini bukan parkiran. Mulai bikin tuh ya. Jadi umumnya orang kalau menerima titipan tuh gak mau banyak-banyak. Gak mau banyak-banyak karena capek merawatnya. Gak mau banyak-banyak, sedikit aja cukup lah. Supaya saat diambil itu oleh pemiliknya bisa mempersembahkan dengan kebaikan. Saya nitipkan handphone, dikembalikan. Oh, LCD-nya rusak, belakangnya ada tulisan, ini ada coretan. Nomor kontaknya ganti semua misal. Bagaimana perasaan saya? Allah titipkan pada antum harta benda dalam kehidupan segalanya dan akan ditanya. Itu titipan. Normalnya orang nitip itu selalu ingin menerima sedikit. Tapi ada orang paling aneh di muka bumi. Aneh ini. Bukan di sini, di luar. Aneh. Begitu dititipkan oleh Allah supaya mempermudah hidupnya, dia pengen banyak. Titipkan sepeda, ya Allah gak cukup rasanya sepeda, hamba ingin motor. Kasih motor, duhai Allah dengan motor hamba sudah bisa ikhtiar, tapi ada tempat yang belum bisa hamba jangkau kecuali dengan mobil. Padahal angkot sudah disediakan, rezekinya sudah diberikan, minta lagi banyak, banyak. Begitu mau ke surga, Masya Allah, maaf, terlalu banyak yang menghambat dia untuk cepat melaju ke surga karena banyak yang di-scan. Banyak di-scan. Jadi kalau dititipkan sesuatu, prinsipnya sesuai kebutuhan aja. Jangan banyak keinginan, capek hidup dengan keinginan itu. Capek. Mau makan, sesuai kebutuhan. Yang penting tayyib, halal, tayyib, selesai, makan. Tapi kalau banyak keinginan, malam mau makan, mah, nasi goreng Tanah Abang kayaknya enak ya. Ayo, pak, berangkat. Udah lama gak makan itu. Berangkat, keinginan tuh. Padahal nasi di situ ada, lauknya lengkap, Allah sudah kirimkan rezeki. Kena macet di jalan terus sampai jam 11. Nyampe Tanah Abang tutup nasi gorengnya. Allah. Udah pulang enggak tahajud gitu kan? Enggak makan juga, keinginan tuh. Capek hidupnya. Capek ya. Sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu. Baik. Jadi kalau antum ingin dapatkan itu semua, yakin ya. Kalau sekarang ada yang sedang kena musibah, masalah dan sebagainya, jangan putus asa. Antum dipercaya oleh Allah karena bisa mengatasinya. Pasti sanggup itu. Saya tutup dengan ayat. Karena itu, ketika Anda sudah bisa melakukan semua ini, maka diturunkanlah ayatnya. Kalau 2:1:4, ya 2:1:4. Tadi kan ada masalahnya ya. Nah, ketika masalahnya sudah bisa diatasi, cabut duanya tuh, ambil. Tempatkan di tempat yang terakhir. 142 Ali Imran ayat 142 ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Sama itu dengan sebelumnya, tapi yang ini solusinya. Apa Anda kira Anda akan mudah begitu saja masuk kepada surga yang Anda cita-citakan itu? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Sementara Allah belum melihat ijtihadnya, jihadnya plus mujahadah. Maaf sedikit. Mujahadah itu perjuangan untuk mengatasi gejolak dalam jiwa. Ya, kadang-kadang yang turun naik itu kan jiwanya. Ya, rencana sudah ada, fisik mau berangkat, tapi di hati datang malas, ya, turun naik itu mengatasinya dengan mujahadah.